الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sampai pada ucapan beliau al imanu bi rububiyatihi, setelah kita mengimani tentang wujudullah, barakallahu fikum, maka kita beriman tentang rububiyah Allah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Kata beliau, al-imanu bi rububiyyatihi an tu'mina bi annahu huwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri wal ihya'i wal imatati والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك. الإيمان بربوبيته, mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Antu mina bi annahu huwal munfarid. Kau meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah bersendirian dalam mencipta. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbir, dalam pengaturan alam semesta. Wal ihya wal imata, yang menghidupkan yang mematikan, wat tasarruf fil kaun, dan yang tasarruf, tasarruf yani yang berkehendak di alam semesta ini. Ini harus menjadi keyakinan mendasari ketauhidan kita nantinya. Kalau ini saja sudah rusak, maka sungguh sangat susah orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fik. Ya karena dia yakin ada yang memberi selain Allah. Ada yang mengatur semesta alam selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa memberi pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini sudah menjadi keyakinan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah menghidupkan dan mematikan atau tasarruf berkehendak di alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Ada tauhidur rububiyah. Ya ini kalau sudah ada, ini yang mengharuskan kita meminta, berharap, tawakal dan segala satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Karena kita yakin selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Sehingga kita tidak akan menghambakan diri kepadanya. Ya kan? Baik, sedekat apapun dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hak untuk itu. Baik. Hada tauhidur rububiyah wa hada qalla man yajhaduhu minal khalq. Ini tauhid ini sedikit sekali yang mengingkarinya dari makhluk-makhluk. Aina kullal khalqi mu'minuna wa kafirun mu'minuhum wa kafirhum yuqirruna, yaitu yuqirru bi tauhidir rububiyah. Karena hampir seluruh orang, orang kafirnya, orang mukminnya mengakui ini tauhidur rububiyah, bahwa Allah pencipta, Allah pengatur semesta alam ini. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Wa qala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Wa qala kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapa bumi ini dan semua apa yang dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul mengetahuinya. Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pemilik langit dengan tujuh lapis langit, tujuh lapisnya, wa rabbul arsyil azim, dan siapa pemilik arsy yang sangat agung? Mereka akan mengatakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sama'a wal absara, dan siapa gerangan yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayt, dan siapa gerangan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur semesta alam ini semuanya? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Fahum muqirruna bi tauhidir rububiyah, pada asalnya mereka meyakini ketauhidan rububiyah. Barakallahu fikum. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna subhanallah. Kau tanya mereka, siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup, dan siapa yang mengurus semesta alam ini? Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yajhaduna hadza ma annahum musyrikun. Mereka tidak mengingkari ini padahal mereka musyrik. Kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaru billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah dengan iman apa? Di rububiyyah, kecuali mereka mempersekutukannya dalam masalah uluhiyah. Yu'minuna bi tauhidir rububiyyah faqat, mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyyah. Wa hadza la yakfi, ini tidak cukup. Balabudda minal imani bi tauhidil uluhiyah, bahkan harus seseorang mengimani Allah dan mentauhidkannya dengan tauhid uluhiyah, yakni tidak ada yang boleh dia sembah kecuali Allah. Aibanal ibadatu la yastahiqquha illa Allahu jalla wa ala. Oh, ibadah itu tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Jalla wa Ala, Maha Agung dan Maha Tinggi. Wal uluhiyatu ta'ni al-ubudiyah. Uluhiyah, ketuhanan itu artinya adalah penyembahan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa mahattul khilafi bainal umami war rusul. Isilah titik tolak perselisihan antara umat-umat dan para rasulnya. Fakathiru minhum, masalah tauhid uluhiyah. Fakathiru minal umami ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliqur raziq. Banyak di antara umat-umat ini mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyah, mengakui ketauhidan Allah dalam rububiyahnya, lakinnahum yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah. Akan tetapi mereka mempersekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Ya'buduna ma Allahi ghairahu. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah juga yang lain. Fa'in bahuna lahu. Mereka menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih. Wa yanduruna lahu, mereka bernazar. Wa yastaghithuna lahu, minta bantuan, pertolongan. Sawa'an kana hadha al-ghairu sanaman aw syajaran aw hajaran aw khabaran aw jinnan aw insan. Sama saja. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini, apakah dia patung berhala, syajaran, pohon, atau batu, atau kuburan, atau jin, atau manusia, ada syirk fi tauhid uluhiyah. Ini syirik dalam masalah tauhid uluhiyah. Banyak orang menganggap bahwa barakallahu fikum, ini tidak apa-apa. Karena apa? Definisi tauhid menurut mereka apa? Meyakini ada pencipta selain Allah. Ini. Kalau meyakini ada pencipta selain Allah, berarti musyrik. Kalau ini definisinya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah bukan musyrik, karena mereka sangat yakin bahwa sang pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang-orang belakangan, bukan cuma rububiyah uluhiyahnya yang rusak, tapi rububiyah, masalah rububiyah juga mereka rusak. Subhanallah. Mereka meyakini ada yang mengatur, ada yang bisa memberi pertolongan, ada yang bisa memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali mereka yang mereka mintai. Mereka minta kesembuhan, mereka minta rezeki, mereka minta kelancaran usaha, mereka minta ketenangan jiwa, mereka minta kedudukan. Barakallahu fiik. Hatta orang-orang yang katanya barakallahu fiik, orang-orang cerdas, orang-orang yang pengen jadi penguasa, mereka kekuburan. Barakallahu fiik. Baik. Kalau ke orang hidup dia minta apa? Minta dukungan. Kalau orang mati minta restu. Ya. Baik. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, coba tengok kemana mereka. Selain mendatangi orang-orang untuk kampanye, mereka mendatangi kuburan-kuburan. Subhanallah. Kuburannya Bung Karno, kuburannya si Pulan, kuburannya macam-macam. Allahul Musta'an. Mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, patung berhala, pohon, batu, kuburan, jin, manusia. Ada syirkum fi tauhidul uluhiyah wa huwa ibadatu ghairillah ma Allah jalla wa ala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hadatsa bil qurunil mutaakhirah ba'da al qurunil mufaddalah man yajhadu tauhidal asma'i was sifat min al firaqid dhal. Demikian juga engkau dapati dari kelompok-kelompok belakangan ini setelah selesainya qurunul mufaddalah dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in man yajhadu tauhidal asma'i was sifat. Ada kelompok yang menentang tauhid asma wa sifat. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan kelompok yang sesat min Jahmiyah yang mereka disandarkan kepada Jaham bin Safwan, barakallahu fi. Wa Mu'tazilah, Ibnu Wasil bin Atha, barakallahu fi. Tokohnya atau pendirinya, pencetusnya, Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari, wa man sara fi rikabihim, dan barang siapa yang berjalan dengan kelompok ini, ya jahaduna asma'allahi wa sifatihi. Mereka-mereka ini yang menentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah secara keseluruhan atau sebagian. Fa minhum man yajhadu al-asma'a was-sifat wa minhum man yuqirru bil-asma'i wa yunkiru sifat wa minhum man yunkiru ba'd as-sifat. Di antara mereka ada yang menentang nama dan sifat, enggak ada. Mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah semuanya. Nama dan sifat enggak ada. Barakallahu. Menurut mereka, kapan Anda beri nama dan Anda menyifati, berarti Anda menyamakannya dengan makhluk. Barakallahu. Jadi Allah itu ya tidak punya nama dan tidak punya sifat. Menurut mereka. La haula wa quwwata illa billah. Wa minhum man yuqiru bil asma' wa yuqiru sifat. Di antara mereka kelompok yang mengakui nama Allah Subhanahu wa taala tapi sifatnya tidak ada. Nama sekedar nama, kosong dari makna. Kosong dari sifat. Wa minhum man yuqiru ba'd as-sifat. Di antara mereka ada yang menetapkan nama dan mengingkari sebagian sifat. Wal kullu sawa, kata beliau, semuanya sama saja. La budda minal imani bi asma'illahi wa sifat. Harus kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang agung. Kama ja'an ghairi wahidin minas salaf, bagaimana datang dari banyak dari kalangan salafus saleh mengatakan wa madhhabus salafi annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsi. Bahwa salafus saleh mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah sifati untuk dirinya, wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan dengan apa-apa yang disifatkan rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa harus memaling-malingkan maknanya, makna dari sifat itu. Tangan diartikan tangan, jangan diartikan kekuatan. Barakallah. Wala ta'til, dan juga tidak mengingkarinya, wa min ghairi takyif, dan tidak memberikan gambaran takyif. Barakallahu fiik. Wala tamtsil, dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat siapapun. Faman jahadal asma wa sifat aw syai'an minha ma'al ilmi lam yakun mu'minan billah. Barang siapa yang menentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya atau sebagian di antaranya ma'al ilmi, dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah satu penyimpangan, lam yakum mu'minan billah, maka sesungguhnya dia tidaklah beriman kepada Allah. Bagaimana tidak Allah menyifati dirinya dengan sifat itu, kemudian dia mengatakan oh enggak, Allah tidak memiliki sifat itu. Kata Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Kemudian datang orang mengatakan oh Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Subhanallah. Baik, bukan mukmin dia, dia menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahul musta'an. Wa minhum man huwa muwakkalun bihi. Baik. Madzhab salaf. Paman jahad al-asma wa sifat atau syai'an minna, barang siapa yang menentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimaninya, padahal dia tahu, lam yakun mu'minan billah, maka dia dicap tidak beriman kepada Allah. Li'annahu jahada qisman min aqsamit tauhid, karena dia telah menentang satu bagian dari bagian-bagian tauhid. Illa ayyakuna ma'dzuran bijahlin au taqlidin au ta'wi, kecuali mungkin kalau dia diberi uzur karena kebodohannya atau karena taklid atau ta'wil, ada yang kuno dalan lah kafir, maka dia adalah orang yang sesat dan belum menjadi orang kafir. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-imanu bil malaikah. Barakallahu fikum. Sudah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah. Yang kedua, malaikatihi. Rukun iman yang kedua. Al-iman bil malaikat, tu'minu bi annahum khalqun min khalqillah ta'ala. Kau harus mengimani bahwa malaikat itu adalah ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa min junudihi. Dan dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Ini juga tentang banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahwa malaikat ini sangat-sangat banyak. Baik. Wa min junurihi khalaqahumullahu minan nur. Allah menciptakan malaikatnya dari cahaya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marjin min nar, dan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Wa khuliqa adam min ma wasifalahu. Dan Allah menciptakan Adam sesuai dengan apa yang disifatkan untuk kalian, yakni Allah menciptakannya dari tanah. Wal malaikatu jamu malak, wal malak wa ar-rasul. Malaikat itu jamak dari malak. Wal malaku huwar rasul. Malak itu secara bahasa artinya rasul utusan. Li'annal malaikata rusulun minallah jalla wa'ala. Karena malaikat itu adalah rasul dari Allah jalla wa'ala. Ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat itu ada sebagai rasul dan juga ada rasul dari kalangan manusia. Wa hum asnafum musannafah, kullu simbin lahu amalun khasun, wakkalahu Allahu ilaihi. Mereka para malaikat ini simpum musannafah, banyak asnafnya, tingkatan-tingkatannya, banyak macamnya. Kullu simbin lahu amal, setiap kelompok dari kalangan malaikat ini memiliki tugas-tugas khusus Allah tugaskan untuknya. Wa Jibril muwakkalun bil wahyi. Contohnya Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil fitr bil qatr wan nabat. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengurus air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israfil muwakkalun bil nafkhi bis sur. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Wa minhum malakul maut wa kalum biqabdil arwah. Di antaranya malakul maut, ini yang benar. Adapun kata atau nama Izrail itu barakallahu fikum tidak sahih hadisnya. Jadi kita kembali kepada penamaan malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati fi butunil ummahat. Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk mengurusi janin-janin yang ada di perut para ibu. Yang fukubiha ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat ini yang diperintahkan untuk meniup ruh pada janin yang ada dalam perut perempuan. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Wa minhum arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Barakallahu bikum. Jadi ditetapkan untuknya apa? Rezeki, berapa rezekinya dia? Banyakkah, sedikitkah? Bikat rezeki wajalihi. Ajalnya, berapa lama dia hidup di atas muka bumi ini? Wa amalihi, apa yang akan dia lakukan? Kemudian yang terakhir, apakah dia termasuk orang bahagia atau orang sengsara? Wahum jundun. Al malaikatu lahum amal. Wa minhum man huwa muwakkalun bihifdzi a'mali bani Adam. Di antara para malaikat ditugaskan untuk menjaga dan mencatat menulis amalan bani Adam. Kama fi qouli ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada penjaga dari kalangan malaikat. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alu. Catat apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian ucapkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Barakallahu fiik. Sampai anin itu rintihan. Barakallahu fiik. Kalau rintihan disertai dengan pikir dan doa lah ba'asabihi. Baik. Adapun rintihan yang diucapkan oleh sebagian orang sambil disertai dengan sumpah serapah makian. Kalau biasanya kita ke rumah sakit. Baik. Ada orang yang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setiap dia merintih dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir. Ada juga orang yang pamaki. Barakallahu fikum. Ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada perbedaan kalau kita mengatakan Allah mencatat dan malaikat mencatat, sama seperti Allah mencabut ruh atau malaikat mencabut ruh. Tidak ada perbedaan, barakallahu fikum. Dalam artian malaikat itu melakukannya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah kalau kita mengatakan apa? Baik. Allah yang melakukannya. Sebagaimana Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu yatawaffal anfusa, Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain Allah malakul maut yang mewafatkan. Ayat yang lain malaikat yang mewafatkan. Tidak ada pertentangan di antara tiga ayat ini. Barakallahu fikum. Karena kalau disandarkan kepada malaikat, karena ada malaikat yang mengambil roh setelah dicabut oleh malakul maut. Begitu dicabut langsung diserahkan kepada apa? Malaikat-malaikat yang menghantarkan dia naik ke langit. Barakallahu fikum. Sambil membawa, malaikat-malaikat yang banyak ini mengambil roh tersebut dari malakul maut begitu dicabut. Barakallahu fikum. Tergantung orangnya. Kalau orang mukmin, dia diberi kain kapan, ada kain kapan dari surga untuk roh, sang roh. Perjalanan menuju ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan keluar bau semerbak dari roh yang sangat bagus ini. Barakallahu fikum. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan untuk dibawa kembali ke jasadnya sesaat sebelum dia dibangkitkan. Barakallahu fikum. Setelah dikubur dia di barakallahu fikum di muka bumi ini dikembalikan rohnya sehingga dibangkitkan oleh Munkar wa Nakir dan ditanyalah dia dengan 3 pertanyaan. Barakallahu fikum. Kalau ternyata orang kafir, maka kain kapan dan aroma yang dia bawa ya dari neraka, busuk. Barakallahu fikum. Yang dibawa untuk naik ke atas tidak dibukakan untuknya langit. Barakallahu fikum. Kemudian dihempaskan dia, imma dibawa oleh seekor burung, wa imma dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. La tufattahu lahum abwaabus sama. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Intinya tetap kembali ke rohnya dan dia akan ditanya. Barakallahu fikum. Ini penyandaran mematikan ketiga ini, kepada malaikat, kepada malaikul maut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan Allah yang mencabutnya karena perintah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna bima yaqumuna biha. Maka malaikat-malaikat ini memiliki tugas-tugas yang dia lakukan. Wahum jundum min junudillah. Mereka adalah tentara-tentara Allah. Wahum min alamil ghaibi. Mereka adalah makhluk-makhluk yang berada dalam alam ghaib. Alladhi la narahu walakinna nu'minu biwujudih. Kita tidak melihat malaikat, tapi kita melihat, meyakini keberadaan mereka. Wa nu'minu bi'amalihim allati dzakarallah. Kita juga mengimani amalan-amalan mereka, yakni tugas-tugas mereka yang Allah sebutkan. Jalla wa'ala annahum yaqumuna biha bi'amrihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka betul melaksanakan tugas itu. La kaman inharafa fil malaikah. Aminhum man ada ba'duhum kal yahud. Kita tidak sama seperti orang-orang yang menyimpang dalam masalah keimanan terhadap malaikat. Di antara mereka, ada yang memusuhi malaikat seperti orang-orang Yahudi. Yu'aduna Jibril, mereka musuhi Jibril alaihi salatu wasallam. Yaquluna Jibril aduuna. Jibril adalah musuh kami. Walau kana alladhi nazala ala Muhammad ghaira Jibril la amanna bihi. Mereka mengatakan seandainya yang turun kepada Muhammad itu selain Jibril maka kami akan mengimani. Cuma sekedar alasan. Karena yang turun kepada Musa juga Jibril. Lakin lama kana alladhi nazala alaihi Jibril fanahnu la nu'minu. Akan tetapi menurut mereka karena yang turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril maka kami tidak akan mengimaninya. Dan Jibril aduna. Menurut mereka Jibril adalah musuh. Qala Allah taala qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwu lil kafirin. Ini orang Yahudi. Kulmankan adu wali Jibril, katakan barang siapa yang memusuhi Jibril, fa'innahu nazzalahu ala qalbi. Karena sesungguhnya Jibril dah itulah dia yang membawa, menurunkan, masukkan dalam kalbumu. Wahyu. Bi'idnillah. Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yani Al-Quran yang diturunkan itu, membenarkan apa yang ada sebelumnya. Yani Taurat wal Injil. Wahuda wa bushra lil mu'minin. Dan Al-Quran sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Mangkana adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Maka barang siapa yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatnya, rasulnya, dan Jibril wa Mikail, fa innallaha adu lil kafirin. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memusuhi orang-orang kafir. Wa minasyiati aydan mayu'adi Jibril asuran bilyaw. Di antara kelompok Syiah ada yang memusuhi Jibril, terpengaruh dengan Yahudi karena memang agama Syiah ini dibangun oleh orang Yahudi. Yaqulu innar risalata li Ali walakinna Jibril khana wa ataha li. Orang-orang Syiah meyakini bahwa risalah kerasulan sebenarnya itu diturunkan untuk Ali. Cuma Jibril ini mengkhianati dan diberikan kepada Muhammad risalah itu. La haula wa illa billah. Wa sya'iruhum yaqulu khana al-aminu wa saddaha an aidarah. Mereka mengatakan khana al-amin telah berkhianat Al-Amin. Yang mereka maksud Al-Amin adalah Jibril. Wasaddaha an Haidarah. Dan dia menghalanginya untuk memberikan kepada Haidarah, yakni Ali. Wa minan nasi khususan al-musyrikin ma yaqul al-malaikatu banatullah. Di antara manusia ini secara khusus orang musyrikin, mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaqul, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahu. Wajalul malaikat alladzina hum ibadur rahman. Mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu yang sebenarnya adalah hamba-hamba Allah. Mereka meyakini itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka melihat bagaimana kami menciptakan malaikat, perempuan-perempuan semua? Allah khalaqa illa bi. Qala ta'ala am lahul banatu wa lakumul banun. Apakah Allah memiliki anak-anak perempuan dan kalian pengennya hanya anak laki-laki? Barakallahu bikum. Ini orang-orang musyrikin, kacau mereka ini. Barakallahu bikum. Mereka tidak mau anak-anak perempuan, justru anak-anak perempuan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza busyira ahlum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa qadhim. Kalau mereka, salah seorang di antara mereka diberitahu tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswad, langsung menghitam wajah mereka dalam kondisi malu. Wahwa qadhim, dalam keadaan menahan amarah. Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyirabi ayumsikuhu ala hun am yadusuhu bitahab. Akhirnya karena merasa malu tidak mau keluar ketemu dengan teman-temannya hanya karena dia memiliki anak perempuan. Tinggal satu di antara dua pilihan ini. Ayumsikuhu ala hun, tetap dia pelihara sampai besar dengan menanggung kehinaan, atau dia harus apa? Kubur hidup-hidup. Yang kata Allah Subhanahu wa taala wa idal mauudatu suilat bi ayyidam bin kutilat. Dan ketika nanti anak-anak perempuan bayi ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa mereka dikubur hidup-hidup. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Tsumma qala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu al-sinatuhul kadhiba anna lahumul husn. Wajjaluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala apa mereka tidak suka. Mereka tidak suka anak perempuan, justru mereka menyandarkan anak perempuan kepada Allah. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba annalahumul husna. Wa qala ta'ala astafal banati albanin malakum kaifa tahkumun. Apa la tadhakkaru? Ini semuanya ayat-ayat yang mengingkari barakallahu bikum perlakuan orang-orang musyrikin yang menyatakan dan meyakini bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kuntum la tardawnal banat li anfusikum wa takrahunahunna. Kalian wahai kaum musyrikin tidak rida anak-anak perempuan dan kalian tidak senang, bagaimana kalian menyandarkan kepada Allah jalla wa ala? Kalian sendiri saja tidak senang. Ma annallaha lam yattakhidh walada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadakan anak laki dan perempuan. Walakin hadza min babir raddi alaihim. Ini dalam bentuk bab ar-radd alaihim, membantah orang-orang musyrikin. Wa bayanu fasadi qaulihim, dan untuk menerangkan rusaknya ucapan mereka. Kama annan nasara yaquluna al-masih ibnullah. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mengatakan al-masih adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Panasabu lillah. Mereka menyandarkannya kepada Allah. Al-ibnu wal musyrikuna nasabu lahul banat. Baik. Orang-orang Yahudi menyandarkan bahwa Allah memiliki anak namanya Uzair. Orang-orang Nasara mengatakan Allah memiliki anak namanya Isa. Orang-orang musyrikin menyandarkan menyatakan bahwa Allah SWT memiliki anak-anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat. Allah Jalla wa'ala membantah mereka. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Li'anna al-walada juzu minal walid wa syabihun lil walid. Karena anak adalah bagian dari ayah dan menyerupai sang ayah. Wallahu Jalla wa'ala alaysa lahu syarikun wala syabih. Sementara Allah memiliki, tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki keserupamaan dengan satu apapun. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah yang maha kaya, ginal mutlak. Laisa bihajatin lil aulad. Allah tidak butuh anak-anak. Inna ma hadza fil bashar. Barakallahu fik. Ini hanya pada manusia. Manusia butuh anak. Wal makhluqat hiya allati bihajatin lil aulad. Makhluk-makhluk ini yang butuh anak-anak. Barakallahu fik. Karena dia akan tua, dia akan mati. Jadi dia butuh. Barakallahu fik. Ini kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fik. Pelajaran kita tentang masalah al-imanu bil malaika, al-imanu bi rububiyatillah, al-iman bi uluhiyatillah dan asma wa sifat, serta mengimani malaikat, rukun yang kedua. Insyaallah kita masuk ke rukun yang ketiga, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.